السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa qawlihi taala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah perbaikan terhadap bumi tersebut. Al-A'raf ayat ke-56. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat di atas secara global adalah yanhallahu subhanahu wa ibadahu 'anil ifsadi fil ardi bil ma'asi wad du'a'i ila ta'atil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Di dalam ayat tersebut Allah jalla wa ala melarang hamba-hambanya melakukan perusakan terhadap bumi. Maksudnya bil ma'asi wad du'a'i ila ta'atil makhluqin, dengan maksiat atau dengan menyeru manusia untuk taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah jalla wa ala. Ba'da islahihi subhanah, setelah diperbaiki oleh Allah jalla wa ala iyyaha bi ba'thir rusuli wa bayani syari'ati wa du'a'i ila ta'atillah, dengan Allah jalla wa ala mengutus para rasul menjelaskan isi syariatnya dan menyuruh mereka untuk taat kepada Allah jalla wa ala. Fa inna ibadata ghairillahi wad da'wata ila ghairihi wasyirka bihi wadh-dhulma wal ma'asi hiya a'zamu fasadin fil ard. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah, menyuruh manusia untuk berdakwah, berdoa, beribadah kepada selainnya, melakukan kesyirikan kepadanya, melakukan kezaliman dan berbagai maksiat merupakan perusakan yang paling besar terhadap bumi Allah. Maka manusia yang melakukan kerusakan adalah mereka yang melakukan pelanggaran agama. Adalah mereka yang melakukan pelanggaran agama, walaupun orang menilai mereka tidak pernah melakukan perusakan terhadap pembangunan, terhadap ya fasilitas umum ataukah yang lainnya yang bersifat dunia di bumi ini. Nah, oleh karena ya hendaknya dipahami dan diingat bahwa seluruh larangan melakukan kerusakan di muka bumi di dalam ayat Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengannya adalah perusakan dengan melakukan pelanggaran agama yang paling kejinya adalah syirik kepada Allah, menyuruh manusia untuk berbuat syirik, menyuruh manusia untuk berhukum dengan selain hukum Allah, menyuruh manusia untuk taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah jalla wa ala, melakukan kezaliman kepada manusia dan maksiat-maksiat yang ada. Mereka lah para pelaku kerusakan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna Allah la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah jalla wa ala tidak mencintai orang-orang yang melakukan perusakan. Inna Allah la yuhibbul fasad, sesungguhnya Allah jalla wa ala tidak mencintai perusakan. Nah, dan seterusnya dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dalam hal ini. Qala ma munasabatul ayati lil bab anna man yad'u ila at-tahakum ila ghairi la ila ghairi ma anzalallahu faqad ata bi'a'zamil fasad fil ardh. Tujuan ayat di atas disebutkan di dalam bab ini, bab yang menerangkan kepada kita hukum berhukum dengan selain hukum Allah jalla wa ala, adalah bahwa ayat di atas menerangkan kepada kita orang yang menyuruh untuk berhukum kepada selain hukum yang Allah turunkan, ia adalah orang yang telah melakukan perusakan yang sangat besar terhadap bumi Allah, di muka bumi Allah. Ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, annal ma'asi ifsadun fil ardh, bahwa maksiat merupakan perusakan di atas permukaan bumi Allah. Manusia yang paling zalim, manusia yang paling melakukan kerusakan adalah mereka yang melakukan maksiat kepada Allah. Yang paling kejinya adalah kesyirikan. Ya. Maka aneh kalau ada sebagian ormas, sebagian kelompok yang sangat semangat, ya, sangat semangat yang sangat ghirah ya, untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, menegakkan keadilan ya, dan memerangi kezaliman, tapi mereka lupa ya, bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling keji. kerusakan yang paling buruk adalah kesyirikan, menyuruh manusia kepada syirik, ya, ritual-ritual kesyirikan. Kemudian setelah itu bid'ah, setelah itu barulah maksiat, setelah itu barulah maksiat. Allahu musta'an. Yang kedua, anna ta'ata islahun lil ardh. Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa ketaatan kepada Allah adalah bentuk perbaikan terhadap manusia atau bumi. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam surat Al-A'raf bahwa iman dan amal saleh adalah sumber keberkahan untuk manusia di permukaan bumi ini. Allah Jalla wa'ala berfirman, walau amanu walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu faakhaznahum bima kanu yakzibun. Andai kata penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan untuk mereka pintu berkah dari langit dan bumi, akan tetapi mereka mendustakan, maka kami pun menyiksa mereka karena kedustaan atau perbuatan yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, anna tahkima ghairi ma anzalallahu isadun fil ardh, bahwa berhukum dengan selain hukum Allah atau menjadikan hukum yang tidak Allah turunkan sebagai hakim, sebagai hukum, adalah bentuk perusakan di atas permukaan bumi. Yang keempat, anna salah al-bashari wa islahahum la yakunu illa bitahkimi ma anzalallah, bahwa kebaikan manusia dan untuk memperbaiki mereka itu hanya dengan menjadikan hukum Allah sebagai hukum di antara manusia yang berlaku. Selama hukum Allah belum ditegakkan, tauhid, sunnah, ketaatan kepada Allah, meninggalkan kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan, maka manusia tidak akan pernah berada di dalam kebaikan dan tidak akan pernah dapat diperbaiki. Oleh karena Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan, la yusliha akhiral ummah illa ma asliha awalha. Sungguh tiada yang dapat memperbaiki akhir umat Islam kecuali sesuatu yang telah memperbaiki generasi awal umat ini. Apakah yang telah memperbaiki generasi awal umat ini dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Jawabannya adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf, di mana Islam benar-benar menjadi simbol rahmatan lil alamin, keadilan benar-benar dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, bahkan orang-orang kafir pun merasa aman di tengah-tengah kaum muslimin yang negaranya menjadikan hukum Al-Quran dan As-Sunnah sebagai undang-undang dasar, menjadikan sumber hukum di tengah-tengah manusia. Islam jaya, ya, kaum muslimin berada di dalam kemuliaan, ya, kewibawaan, tiada yang mampu meremehkan, merendahkan, mencela agama Islam dan kaum muslimin. Nah, dan orang-orang kafir pun merasakan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Nah, dari itu semuanya. Dan seorang jangan menunggu negara yang menerapkannya baru ia merealisasikannya. Sebagian orang berpemahaman bahwa perbaikan itu dari atas dulu baru ke bawah. Lah, ya, hukum Islam ada yang sifatnya fardhu ain, ada yang sifatnya fardhu kifayah. Ya, apabila di hukum Allah yang fardhu ain, fardhu kifayah dan sunnah itu mampu kita terapkan, maka kita terapkan terlebih dahulu kepada diri kita, keluarga kita. Ya, karena semua kita akan menghadap kepada Allah Jalla wa'ala seorang diri sebagai hamba Allah dan akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat, ya, masing-masing di dunia ini. Ya. Karena sebagian orang ketika disuruh kepada kebaikan, dia beralasan, alah, penguasa, pemerintah aja masih begini kok. Kalau mau bagus, mau baik, ya pemerintah dulu yang harus diperbaiki. Lah, tidak demikian. Sesungguhnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan para individu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai satu persatu dari manusia yang ada di Mekah. Ya. Mulailah masuk dalam Islam satu demi satu, ya, kakak demi kakak, ya, ya, satu rumah tangga demi satu rumah tangga, sehingga menjadi banyak. Bahkan sekian tahun di Madinah pun beliau belum mulai berdakwah dari atas ke bawah, ya, lah, masih tetap dari bawah ke atas, ya. Maka keliru kaedah ikhwan muslimin dalam hal ini ya. Mereka beralasan kita kuasai dulu daulah pemerintah ya, nanti setelah kita menguasai pemerintahan baru kita tegakkan hukum Islam. Kalau demikian kapan Anda akan menegakkannya? Yang pertama, andai kata Anda mati di tengah perjalanan. Yang kedua, fakta membuktikan tidak ada satupun di antara mereka menegakkan Islam. Bahkan yang ada dalam perjalanan untuk meraih kekuasaan dengan cara politik praktis tersebut, mereka melanggar prinsip-prinsip Islam yang tidak boleh dilanggar karena alasan itu. Prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan akidah, halal dan haram dan yang lain-lainnya. Yang keempat, tak jarang didapatkan dari mereka pelecehan, perendahan, peperangan terhadap dakwah yang menyuruh kepada tauhid dan kepada sunnah. Oleh karenanya para ulama menyatakan aqimu syari'ata fi qulubikum aw fi buyutikum takum lakumud daulah. Tegakkan agama Islam ini pada diri-diri kalian terlebih dahulu, pada istri kalian, anak-anak kalian, kerabat kalian, sahabat-sahabat kalian, di rumah tangga kalian, maka sedikit demi sedikit ya Allah Jalla wa'ala, sedikit demi sedikit kalian akan mendapatkan pemerintahan yang berada di atas syariat. Andai kata pun tidak ada ya, maka kita tidak berdosa ya, karena yang mampu kita lakukan hanya pada diri kita. Adapun pada orang lain, kewajiban kita hanya menyampaikan ya, mereka menegakkannya ataukah tidak itu urusan mereka, dan mereka sendiri akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Wala taziru waziratun wizra ukhra, suatu jiwa itu tidak akan memikul dosa yang dilakukan oleh dosa yang lain. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ma 'alaina illa ma 'alaika illa al-balagh, wajibanmu hanya menyampaikan. Naam. Jangan karena seorang melihat ya suatu negara atau masyarakat yang berpaling dari agama, ia pun ikut berpaling. Bukan demikian prinsip seorang muslim dalam beragama. Prinsip seorang muslim dalam beragama adalah ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian di atas agama Allah Jalla wa Ala, dengan tauhid, dengan sunnah beribadah kepada Allah, meninggalkan syirik, meninggalkan bidah dan maksiat. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Banyaknya orang-orang yang menyimpang dari agama Allah, jangan sampai membuat kalian ikut menyimpang, ikut berpaling dari agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Naam. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda wa kullu ma atihi yawmal qiyamati farda. Semua akan menghadap kepada Allah sebagai hamba sahaya Allah Jalla wa Ala, akan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat di dunia ini. Dan semua yang menghadap kepada Allah seorang diri, tiada yang menemaninya. Dan semua yang akan dihisab masing-masing sesuai dengan apa yang telah ia perbuat di dunia ini. Ini prinsip seorang mukmin dalam beragama. Yeah. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada, kita harus mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, walaupun di negara yang undang-undang dasarnya adalah syirik. Ya. Dimanapun kita berada, harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah, bukan dengan cara bid'ah. Walaupun kita berada di sebuah, andai kata kita berada di sebuah negara yang penuh dengan bid'ah, menjadikan bid'ah sebagai undang-undang dasar, tetap kita harus beribadah kepada Allah, melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah haramkan, walaupun kita berada di sebuah negara, suatu lingkungan manusia yang hidup dengan pelanggaran kepada agama Allah. Bukan seperti yang dikatakan oleh sebagian kaum liberal, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung tinggi. Umat Islam tidak mengenal kaedah yang seperti itu. Yang dikenal di dalam Islam kaedahnya adalah ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Dimanapun engkau berada, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dibimbing oleh ilmu agama. Kaidah yang kita kenal adalah wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun, sehingga engkau mati. Nah, ya. Baik, berikutnya kata penulis hafizahullah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa qawlihi ta'ala afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, dan siapakah yang hukumnya lebih baik daripada Allah, daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman? Makna ayat di atas secara global adalah qala asy-syekh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukmillah ta'ala al-mustamila ala kulli khairin wa adilin. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala mengingkari orang yang keluar meninggalkan hukum Allah yang maha adil, yang penuh dengan kebaikan, wa nahi an kulli syarrin, yang mencegah, menyelamatkan manusia dari segala kejelekan dan keburukan. Yeah. Dia berpindah minal ara'i wal ahwa wassilahat allati wadhuha ar-rijal bila mustadin in min syari'atillah. Demi mengikuti rasio-rasio manusia, keinginan-keinginan manusia, atau istilah-istilah yang diciptakan oleh manusia yang tidak berlandasan agama Allah Jalla wa Ala. Kama kana ahlul jahiliyyah yahkumuna bihi min ad-dhalalat wal jahalat wal a'raf wal al-qabaliyah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, mereka menjadikan kesesatan, kebodohan, dan adat istiadat mereka yang menyimpang sebagai standar hukum di tengah-tengah mereka. Ya. Adapun kaum muslimin, mereka berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, karena hukum Allah penuh dengan kebaikan, keadilan, karena Allah Maha Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, yang tidak akan pernah menzalimi hamba yang sedikit pun. Hukum Allah adalah hukum yang menyelamatkan manusia dari berbagai kejelekan, keburukan dunia dan akhirat. Naam. Qala ma munasabatul ayati lil bab? Anna man ibtagha ghayra hukmillah min al-anzimati wal qawanin al-wad'iyyah faqad ibtagha hukmal jahiliyah. Ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa orang yang menginginkan selain hukum Allah dari aturan-aturan undang-undang yang dibuat oleh manusia, sungguh dia telah menginginkan hukum jahiliyah. Nah, dan jangan tertipu dengan penampilannya yang Islam. Selama dia menyuruh kepadanya, maka sungguh dia telah menyuruh kepada hukum jahiliyah. Nah, qala ma yustafadu minal ayah. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, wujubu tahkimi syari'atillah. Kewajiban menjadikan syariat Allah sebagai hukum. Ya. Yang kedua, annama khalafa syara'allahi fahuwa min hukmil jahiliyah. Hukum yang menyelisih syariat Allah itu dikatakan hukum jahiliyah. Walaupun dikatakan hukum yang modern, yang paling maju dan seterusnya. Yang ketiga, bayanu maziyati ahkami syari'ati wa annaha hiya al-khair wal-adl wal-rahmah. Ayat di atas menerangkan kepada kita kemuliaan, kesempurnaan, keindahan agama Islam. Bahwa agama Islam adalah agama yang penuh kebaikan, yang penuh keadilan dan rahmat, yang tidak didapatkan dari agama lain. Jadi kaum muslimin tidak perlu diajarkan oleh selain mereka tentang kebaikan, keadilan dan nilai-nilai rahmat. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya, Islam adalah ajaran yang penuh dengan keadilan dan kebaikan. Naam. Dan bagaimanapun upaya ambisi orang-orang kafir untuk menjauhkan manusia dari Islam dan menggambarkan bahwa Islam ini adalah agama yang radikal, yang kejam, sungguh mereka selalu gagal. Tidaklah mereka menciptakan film-film berbagai konspirasi untuk memperlihatkan image yang buruk terhadap Islam, Islam agama yang keras kaku, melainkan dengan itu Allah Jalla wa'ala yang memasukkan sekian orang ke dalam Islam, justru membuat sebagian orang menjadi tambah cinta terhadap Islam, ya, dan bertambah jumlah kaum muslimin, dan membuat kaum muslimin semakin percaya terhadap agama mereka. Nah, karena rahmatan lil alamin yang ada di dalam Islam ini terang menderang laksana matahari di siang bolong, tiada yang mampu menutupnya. Qala yang keempat, anna tahkim al-qawanin al-wada'iyyati wal-nazmi al-gharbiyyati kufrun. Bahwa menjadikan undang-undang yang diletakkan oleh manusia, yang dibuat oleh orang-orang barat, adalah bentuk kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. Dan rincian yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Naam. Qala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh salah satu di antara kalian tidak beriman, maksudnya adalah iman yang sempurna, sehingga hawanya mengikuti keinginannya, mengikuti agama yang aku bawa. Qala An-Nawawi haditsun sahihun rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Baik, Nawawi adalah Muhyiddin Abu Zakaria. Nama beliau Yahya bin Syarafuddin. Ya, nisbah kepada Nawa, sebuah qaryah yang ada di Syam. Beliau seorang imam yang masyhur, memiliki banyak tulisan, wafat pada tahun 676. Naam. Maksud kitab Al-Hujjah adalah kitabul Hujjah ala tarikil mahajjah di Syekh Abil Fath Nasir bin Ibrahim Al-Maqdisi Al-Syafi'i. Naam. Hadis ini secara sanadnya diperbincangkan oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan hadis sanadnya terputus dan tidak sahih. Akan tetapi semua mereka sepakat bahwa maknanya itu sahih. Di mana seorang wajib menundukkan hawanya, nafsunya terhadap agama Allah, keinginannya, kecondongannya terhadap agama Allah. Ya, ayat dan hadis menunjukkan hal yang demikian. Di antara ayat yang menunjukkan hal demikian adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima." Maka demi Allah Rabbmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai pemutus hukum terhadap perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat sedikit pun di hati mereka terhadap keputusan yang telah engkau putuskan, dan mereka menerimanya dengan kelapangan dada. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah annal insana la yakunu mu'minan al-iman al-kamil al-wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa seseorang itu belum dikatakan beriman dengan iman yang sempurna dan wajib sehingga kecintaannya itu mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa perintah yang harus dilaksanakan, berupa larangan yang harus ditinggalkan, ataukah yang lainnya. Fa yuhibbu ma amara bihi wa yakrahu ma nahaa an. Ia akan mencintai setiap perintah Nabi dan akan membenci setiap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seorang mukmin yang sempurna imannya. Qala munasabatul hadis lil bab, sebab hadis di atas disebutkan dalam bab ini yang membahas hukum berhukum dengan selain hukum Allah. Alasannya nafil iman amman lam yatma'in ila syar'in lahi wa yuhibbuh. Karena di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan iman dari orang yang tidak nyaman, tidak tenteram, tidak menerima hukum Allah jalla wa ala dan tidak mencintainya. Wa yakrahu ma khalafahu min al-qawanin wan-nazmi wal-wad'iyyah. Dan dia justru wa yakrah ma khalafahu. Nafil iman amman, bahwa seorang mukmin itu harus membenci semua hukum yang menyelisih syariat Allah jalla wa ala, dari undang-undang atau hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Ya, oleh karena hadis ini disebutkan di dalam bab ini. Sehingga kata Syekh, ma yustafadu minal hadis. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, wujubu mahabbati kulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la siyama min at-tashri'i wal 'amali bih. Kewajiban untuk mencintai setiap yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa perintah yang harus dilaksanakan, berupa anjuran yang dianjurkan untuk dilaksanakan, berupa larangan yang harus ditinggalkan, berupa celaan yang mesti di atau yang dianjurkan untuk ditinggalkan. Ya, seorang harus menerimanya, harus mencintainya. Ya. dan menjadikannya sebagai syariat dan mengamalkannya. Yang ketiga, wujubu bughdhi kulli ma khalafa syari'atar rasul sallallahu alaihi wasallam wal ibtida'i an. Wajib membenci semua yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhinya, dan justru mencari profesi ya dengannya ya, atau menjadikannya sebagai profesi. Allahul musta'an. Yang ketiga, intifa'ul imani amman yamilu biqalbihi ila mukhalafati ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi zahira. Nabi meniadakan iman dari orang yang hatinya lebih condong kepada hukum yang menyelisihi agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun secara zahir lahiriah dia mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi, tetapi hatinya lebih condong kepada selain hukum Allah, maka dia telah dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang belum beriman. Ada sebuah faedah bagus dan penting untuk anda sebutkan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam hal ini. Kata beliau, wa qad sabaqa bayanu anna man i'taqada anna hukma ghairi llahi musawin li hukmi llahi aw ahsan aw annahu yajuzu tahakum ila ghairi llahi fa huwa kafir. Telah berlalu penjelasan bahwa barang siapa yang berkeyakinan bahwa hukum selain Allah itu setara dengan hukum Allah, baiknya, bagusnya, sempurnanya, atau dia meyakini lebih baik daripada hukum Allah, atau dia berkeyakinan boleh berhukum dengan selain hukum Allah setelah dia mengetahui ayat dan hadis yang melarangnya, tentunya fawah kafir, maka dia kafir. Ini hukum secara umum, bukan tunjuk batang hidung ya. Wa amma man lam yakun hawahu tab'an lima jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa in kana karihan lahu fa huwa kafir. Adapun orang yang tidak menundukkan cintanya, nafsunya terhadap agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dirinci apabila karena unsur benci terhadap agama yang dibawa oleh Nabi, fa huwa kafir, karena benci agama Allah. Wa in lam yakun karihan, kalau bukan karena benci, walakin athara mahabbatad dunya ala dhalik, tetapi karena ia lebih mencintai dunia, jabatan dan semisal dengannya, sehingga dia lebih memilih hukum selain hukum Allah, adapun hatinya tetap yakin bahwa hukum Allah yang terbaik ya, dan itu adalah perbuatan yang tidak boleh ia lakukan, falaysa bikafir, maka dia tidakkah kafir, lakin yakunu naqisal iman, akan tetapi dia mukmin yang lemah imannya. Naam. Berikutnya, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala. Kita selesaikan bab ini insyaallah. Wa qala Sya'bi kana baina rajulin minal munafiqin wa rajulin minal yahud khusumatun fa qala al-yahudiyyun natahakamu ila Muhammadin 'arafa annahu la ya'khudhu ar-rishwa wa qala al-munafiqu natahakamu ila al-yahud li'ilmihi annahum ya'khudhuna ar-rishwata fattafaqa 'ala an ya'tiya kahinan fi Juhaynah فيتحاكما إليه فنزلت ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. الإمام الشافعي صار علماء تابعين menyatakan dulu pernah terjadi perselisihan, pertikaian antara dua orang, satu orang dari munafik dan satunya lagi seorang Yahudi. Munafik dan Yahudi, Yahudi pun berkata, yuk kita selesaikan perselisihan kita ini kepada Muhammad, maksudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia mengajak munafik ini untuk berhukum kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Harafa annahu la ya'khudhu rishwah, karena ia tahu bahwa Nabi tidak akan menerima suap, pasti akan memenangkan dia ya, atau dia tidak akan dirugikan. Ini liciknya orang-orang Yahud ya. Wa qala al-munafiq natahakamu ila al-yahud, sedangkan munafik menyatakan, jangan ke Muhammad, kita selesaikan perselisihan kita ini kepada ulama Yahudi saja. Kenapa? Li'ilmihi annahu ya'khudhuna rishwah, karena munafik ini tahu ulama Yahudi mau menerima suap ya. So yang lebih le pakat pajuh buluhu yang kenyai bela. Siapa yang paling banyak traktir dia, yang paling banyak kasih uang ke dia ya, itu yang dibela. Ini yang diketahui oleh munafik tentang ulama Yahudi. Maka jika ada hal ini, hal yang seperti ini pada seorang muslim ya, Yahudi menyatakan, kita selesaikan perselisihan ini kepada Nabi Muhammad. Kenapa dia berkata demikian? Bukan karena dia meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi atau mengikuti agama Nabi Muhammad. Lah, dia Yahudi. Tetapi karena dia tahu Nabi Muhammad tidak akan menerima suap. Sedangkan munafik tahu, kalau selesaikan oleh Nabi Muhammad, kelar dah gua nih. Ya, selesai ini masalah. Ya, jangan kata munafikin, ke ulama Yahudi aja. Karena dia tahu ulama Yahudi mau menerima rishwah, kedua-duanya licik. Namanya juga munafik. Namanya juga Yahudi, ya. Orang yang ya, politikus, licikus. Ya. Dosaius. Maka mereka pun sepakat. Akhirnya mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka itu kepada seorang dukun yang ada di kabilah Juhainah. Mereka pun menjadikan dukun tersebut sebagai yang memutuskan hukum untuk perselisihan yang terjadi di antara mereka. Maka Allah pun menurunkan ayatnya yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu tentang hukum orang yang berhukum dengan hukum tagut, yaitu surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 60 hingga 62. Di dalam ayat tersebut Allah mencela mereka. Nah, baik, Asy'abi beliau adalah Amir bin Syurahil, dan ada yang menyatakan Amir bin Abdullah bin Syurahil Asy'abi Al-Humairi Abu Amr Al-Kufi thiqatun hafidh faqihun, seorang ulama tabi'in. Beliau wafat pada tahun 103 Hijriah. Ada pula yang menyatakan sebelum itu. Baik, qala al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna lil athar, makna athar di atas secara global adalah yaru Syaibi rahimahullahu taala anna hadhihi al-ayata al-karimata an alam tara ila alladhina yaz'umun qala nazala bisababi ma hasala min rajulin yad'i al-iman wa yuridu an yatahakama ila ghairi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam taharruban min al-hukm al-adil mimma hamalahu ala tahakum ila at-taghut min ghairi mubalatin bima yatarattabu ala dhalika min munaqadatin lil-iman mimma yadullu ala kadhibihi fi da'ihi al-mu'iman faman 'amila mithla 'amalihi fa huwa mithlu fi hadha al-hukm. Al-Imam Asy'abi meriwayatkan bahwa sebab turunnya ayat al-karimah alam tara ilal ladina yaz'umun, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyangka diri mereka beriman terhadap agama yang diturunkan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, tapi mereka justru ingin menjadikan tagut sebagai sumber hukum mereka. Al-ayat, ayat 60 hingga 62 dari surat An-Nisa. Ya. Turun disebabkan ada seorang yang mengaku dirinya mukmin, tetapi ingin berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin lari dari hukum Allah yang maha adil, ya. Dia ingin berhukum kepada tagut tanpa peduli. Dia tidak peduli bahwa sikap yang demikian itu bertentangan dengan konsekuensi keimanan yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang dusta. Ya, dalam pengakuannya seorang mukmin, andai kata dia mukmin yang sesungguhnya, tentunya dia akan menerima hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang seperti ini dihukumi sebagai munafik, ya. Ya, dengan apa yang telah Allah hukumkan di dalam ayat yang ke-60 hingga 62 dari surat An-Nisa, dan barang siapa yang melakukan hal yang sama, dia memiliki hukum yang sama dengan orang tersebut. Kemudian kata Syekh, munasabatul al-athar lil bab, sebab athar di atas disebutkan dalam bab ini yang membahas tentang hukum berhukum dengan selain hukum Allah. Anna tahakuma ila ghairi syar'in lahi yunaqidun imana billahi wa kutubih, bahwa berhukum kepada selain hukum syariat Allah dapat membatalkan iman atau bertentangan dengan iman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Qala ma yustafadu minal athar, faedah-faedah yang dapat dipetik dari athar di atas. Yang pertama, wujubu tahakum ila syari'atillah, kewajiban berhukum kepada syariat Allah. Yang kedua, anna tahakum, hal ini wa syai' bi syai' yudhkar, karena selagi ingat. Contohnya ya, dalam permasalahan warisan, ya, hendaknya suatu rumah tangga atau suatu keluarga besar itu menyelesaikan ahli perkara warisan itu dengan ketetapan yang telah ditetapkan dalam agama, bukan kepada adat istiadat. Dan Allah Jalla wa'ala maha hikmah, maha adil, maha rahman, telah menerangkan hukum warisan serinci-rincinya dan segamblang-gamblangnya. Ya, bahkan dalam beberapa ayat yang berulang kali Allah bahas dalam surat An-Nisa dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, ya, bagian ya, mereka telah dirinci, setiap ahli waris dirinci serinci-rincinya, segamblang-gamblangnya. Jangan justru pergi ke adat istiadat kemudian menjadikannya sebagai sumber hukum yang memutuskan keputusan warisanlah. Kalau mereka melakukannya dengan segaja, maka terancam dengan ayat dan hadis, ya, yang memberikan ancaman keras terhadap orang-orang yang menjadikan hukum selain hukum Allah sebagai pemutus hukum untuk mereka. Nah, dia panggil orang yang berilmu yang memberikan fatwa tentang ahli waris sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, kemudian mereka selesaikan pembagian warisan dengan apa yang telah Allah terangkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya yang sahih. Yang kedua, anna tahakuma ila ghairi syari'atin lah yunafi lil iman, berhukum kepada selain syariat Allah itu bertentangan dengan iman. Yang ketiga, fihi kashfun li haqiqatil munafiqin wa annahum syarrun minal yahud. Ayat di atas menyingkap, atau athar Syabi di atas menyingkap hakikat seorang munafik, dan bahwa munafik itu lebih buruk daripada Yahudi. Karena kalau Yahudi, ya, dia terus terang menyatakan tidak beriman kepada Nabi Muhammad, ya, dan dalam hal ini mau berhukum kepada Nabi Muhammad walaupun, ya, motifnya adalah duniawi. Sedangkan munafik mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, mengikut pengikut Nabi Muhammad, tapi justru tidak mau berhukum dengan hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda munafik. Ya. Mengaku muslim, mengucapkan dua syahadat, memperlihatkan salat lima waktu, tetapi justru, ya, rela, ya, dengan syirik, dengan bid'ah, justru lebih membela syirik dan bid'ah daripada membela tauhid dan sunnah. Bahkan sikapnya terhadap tauhid dan sunnah sungguh, ya, ia membenci orang-orang yang menyeru manusia kepada tauhid, kepada sunnah, bahkan ia memerangi, ya, orang-orang yang mengajak manusia kepada tauhid dan kepada sunnah. Bukankah ini akbarul dalil, dalil yang paling besar yang menunjukkan dia seorang munafik? Allahul musta'an. Naam. Qala, yang keempat, tahrimu akhdhir rishwah, haramnya mengambil rishwah, suap, ya. Wa anna akhdhar rishwati min akhlaqil yahud, mengambil suap, menerima suap adalah akhlaknya orang-orang Yahudi. Wa qalla'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tiyaha wa akhidhaha. Nabi telah melaknat pemberi dan penerima suap. Ada faedah indah penting terkait suap, definisi suap dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Kata beliau, qala ahlul ilm, para ulama menyatakan la takunu muharramatan illa idza arada al-insanu an yatawassala biha ila batin aw dafi'i haqq. Rishwah, pemberian harta untuk sampai kepada sesuatu itu, rishwah itu definisinya adalah al-malul madfu' litawassul ila syai', memberikan sejumlah harta untuk sampai kepada suatu tujuan, itu namanya rishwah, definisi rishwah. Kapan menjadi haram? Apabila, kata Syekh, tujuan dia adalah kebatilan atau membenamkan kebenaran, kebenaran yang sifatnya agama atau kadun dunia, hak orang lain. Amma man badalaha liyatawassala biha ila haqqin lahu muni'a minhu aw liyadfa'a biha batilan an nafsi falaysat haraman 'anil badhil. Adapun orang yang mengeluarkan harta, memberikan sejumlah harta tujuannya agar memperoleh hak dia yang dicegah, ini kita tahu kalau enggak diberikan pelicin, hak kita ditahan, dilambat-lambat, memang tukang jangkrik ini misalnya. Ya, enggak apa-apa diberikan supaya hak kita tidak ditahan. Atau liyadfa biha batilan an-nafsi, dia memberikan uang pelicin agar manusia tidak menzaliminya, agar dia tidak dizalimi, ya, agar, ya, kebatilan itu tidak ditegakkan kepadanya, maka ini tidak haram bagi yang memberikannya. Adapun yang menerimanya tetap haram, haram dia menerimanya. Sebagai contoh, ya, dimenangkan di mahkamah orang, bahwa orang yang mencuri sebagian hartanya, seringnya terjadi pada permasalahan tanah, ya, di kota-kota besar, ya, dimenangkan orang lain padahal itu tanah dia, dimenangkan karena orang lain tersebut lebih banyak memberikan uang ke sebagian pihak misalkan, maka boleh seorang mengeluarkan uang yang banyak, ya, agar dia dimenangkan, ya, agar dia memperoleh kembali hak dia yang telah diambil oleh orang lain. Jelas, ya? Atau misalkan dia sedang bekerja kemudian dicari-cari kesalahannya, Memang tujuan mereka adalah untuk menjangkrik dia. Ya. Dia tahu ini kalau enggak diberikan maka dia akan dizalimi, akan dibiarkan di dalam ruangan yang berasi 16 derajat Celsius sampai puluhan jam, belasan jam. Memang tujuannya jangkrik. Dia pun memberikannya supaya enggak dizalimi, supaya enggak disiksa, ya. Tidak mengapa. Tetapi bagi mereka yang menjangkrik dia haram menerima hasil jangkrik. Haram, ya. Dan Nabi menyatakan la yahillu malu muslimin illa bi thayyibatin min nafsihi. Tidak halal pemberian seorang mukmin kecuali dengan ketulusan dari hatinya, dan tidak mungkin seorang itu tulus memberikan sesuatu karena intimidasi, karena gertakan, karena ya ditakut-takuti, karena penekanan, ya. Ya, dalam keadaan dia tidak bersalah. Ya, apalagi yang memintanya orang yang ya ditakuti. Ya. Ya. Baik, ya. Dan Nabi menyatakan ma min lahmin nabata min haram aw suhat fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dengan harta yang haram hasil jangkrik, maka neraka adalah tempat baginya. Hendaknya kita segera bertobat kepada Allah, dan manusia yang menzalimi orang lain tidak akan pernah bahagia hidupnya. Jangankan di dunia, di akhirat pun mereka orang-orang yang tidak akan bahagia, yang selalu sengsara, yang cemas dan kacau balau urusan rumah tangganya. Itu orang-orang yang zalim, yang suka menjangkrik, yang suka memeras, suka membunuh, menumpahkan darah orang lain. Jangankan di akhirat, di dunia sekalipun mereka tidak bahagia. Mereka tidak akan bahagia, tidak akan tenteram hidupnya. Kecuali mereka mau bertobat kepada Allah dengan taubat nasuhah. Dengan sebenar-benarnya taubat. Nah. Ini ya definisi rishwah, ya. Jadi kalau memberi untuk supaya hak kita yang sudah diambil dikembalikan kepada kita itu tidak mengapa. Tapi yang menerimanya tetap haram menerimanya. Ya. Inti dijangkrik ini lagi enak-enak kerja dijangkrik cari-cari kesalahannya, ya. Emang intinya jangkrik. Enggak diberikan inti diancam begini, ya udah berikan saja. Supaya enggak dizalimi. Ya. Begitu sudah disebutkan nominalitasnya, langsung dikeluarkan dari ruangan yang berasi misalnya. Yang sudah 16-an jam, ya, sudah di situ. Ya. Dan serahkan mereka kepada Allah, nanti di hari kiamat akan ada qisas. Ya, di hari kiamat itu jangankan sesama manusia, sesama hewan aja ada qisas. Nabi sebutkan dalam hadis Abi Hurairah, kambing yang bertanduk dengan kedua tanduknya dia menanduk kambing lain yang tidak bertanduk dikisos oleh Allah. Hanya saja kalau hewan itu setelah ditegakkan kisos, ya, dengan fisik, kemudian mereka Allah katakan kuni turaba, menjadi debulah kalian wahai binatang-binatang yang ada, maka mereka pun menjadi debu. Adapun sesama manusia maka akan kisos kafir dengan mukmin. Bahkan dalam hadis yang sahih, seorang muslim tidak akan langsung dimasukkan ke dalam syurga, ya, sampai ditegakkan kisos terhadapnya, ya, terkait hak penghuni neraka. Orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Muslim dengan kafir, kisosnya ditegakkan di padang mahsyar. Dan muslim dengan muslim, kisosnya ditegakkan setelah mereka melewati as-sirat di al-qantarah. Dosa orang yang ia zalimi Allah ambil, Allah timpakan kepadanya. Atau sebelumnya pahala-pahala ibadah dia Allah, ya, ambil kemudian Allah berikan kepada orang yang pernah ia zalimi. Dan kalau tidak mencukupi, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi diambil oleh Allah kemudian Allah timpakan kepadanya. Hati-hati dari dosa zalim, ya. Sudah saatnya, ya, yang berprofesi jangkrik, tukang jangkrik, untuk bertaubat dari, ya, dunia kejangkrikan, ya. Karena dengan jangkrik kejangkrikan Anda akan sengsara dunia dan akhirat. Ya, rumah tangga Anda enggak akan pernah sakinah, mawaddah dan rahmah selama, ya, masih melakukan kezaliman kepada manusia. Hati Anda tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah tenang selama masih berada di dunia kejangkrikan, ya, dunia rishwah. Allah musta'an. Ya. Kemudian yang terakhir, kata penulis rahimahullahu taala, wa qila nazala fi rajulain ikhtasama fa qala ahaduhuma natarafa'u ila nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala al-akhar ila ka'b min al-ashra thumma tarafa'a ila umar wa qala fa dhakara lahu ahaduhuma al-qissata fa qala alladhi lam yarda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akadhalik qala na'am qala fa darabahu bi sayfi fa qatalah Ada pula yang menyatakan bahwa ayat 60 dan 62 dari surat An-Nisa di atas turunnya itu pada dua orang yang sedang bertikai di masa Nabi. Salah satunya berkata, kita selesaikan pertikaian ini kepada Nabi SAW. Dan yang satunya lagi menyatakan, jangan. Ya, kepada Ka'ab bin Ashraf saja, seorang tokoh dari Bani Nadir Yahud. Kemudian mereka pun menaikkan perselisihan mereka tersebut kepada Umar. Kemudian salah satu di antara mereka menerangkan kisah kronologisnya, bahwa salah satunya tidak ridho dengan hukum Nabi. Dia lebih memilih hukum Ka'ab bin Ashraf. Maka Umar marah, ya, karena kecemburuan beliau terhadap Islam. Ia pun bertanya, benarkah kamu demikian? Dia pun menjawab, iya, aku tidak ridho dengan keputusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar, ya, marah memukulnya dengan pedang sampai mati, ya. Al-ma'na al-ijmali lil athar, makna athar di atas secara global adalah hadzal atharu fihi bayanu qawlin akhar bighairi ma saqa bisabab min nuzul al-ayatil karimati alam tara ila alladhina yaz'umuna al-ayah wa anna al-qissata lamma balagha 'Umar al-Khattab radhiyallahu anhu واستثبتها قتل الذي لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Makna athar Umar di atas secara global adalah bahwa athar ini menerangkan pendapat yang kedua, pendapat lain dari ulama yang menerangkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah dua kisah yang disebutkan di atas tadi, ya. Qala munasabatu dzikri fil bab, kenapa asar ini disebutkan dalam bab ini, bab yang menerangkan kepada kita hukum berhukum dengan selain hukum Allah? Karena anna fihi dalilan ala kufri man ihtakama ila ghairi syari'illah wa istihqaqihi lil qatl li'annahu murtaddun 'an dinil Islam. Karena asar di atas menerangkan kepada kita dalil kufurnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan dia layak untuk ditegakkan hukum had, ya, seperti yang dilakukan oleh Umar kepadanya, tapi dengan syarat tadi, kata Syekh Utsaimin, ya. Ya, memang dia menganggap, ya, halal hal itu atau lebih baik atau berpendapat setara dengan hukum Allah. Adapun karena hawa nafsunya, dia tidak membenci hukum Allah, tapi karena dia lebih sedang lemah imannya, ya, ingin memperoleh dunia, maka dia tidak kafir. Oleh karenanya dalam asar ini dia menyatakan, iya, saya tidak ridho dengan hukum Nabi. Umar pun marah. Dan orang yang seperti itu murtad, dan Umar berpegang teguh dengan keumuman hadis Nabi, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang murtad, ya, menggantikan agamanya, maka bunuhlah dia. Kalau ada yang bertanya kepada kenapa Umar radhiyallahu anhu melakukannya, padahal beliau bukan seorang pemimpin, maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, bahwa hal ini anna zahir anna Umar lam yamlik nafsahu liquwati ghairatihi faqatalah, karena beliau lost control saking marah dan cemburunya beliau terhadap agama Islam ini, beliau mengeluarkan sikap tersebut, ya, terhadap orang itu. Dan karena beliau tahu ini adalah bentuk kemurtadan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Naam. Adapun bagi seorang individu muslim masa sekarang, maka tidak boleh dia menegakkan, ya, karena ini dikembalikan kepada penguasa yang sah. Kalau tidak ditegakkan, maka mereka yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, bukan individu muslim yang menegakkannya. Karena, ya, ya, ketentuan dalam hal ini yang kedua, karena akan membuka pintu kerusakan yang besar. Baik, berikutnya yang terakhir, ma yustafadu minal athar, faedah-faedah yang dapat dipetik dari athar di atas. Yang pertama, anna tahkima ghairillahi ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi fadil munaza'ati riddatun anil Islam, bahwa menjadikan selain hukum Allah, ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai hukum yang menyelesaikan perselisihan di antara manusia adalah bentuk kemurtadan dari Islam. Seorang berhati-hati, ya, dalam menyelesaikan perselisihan di antara manusia, ya, jangan sampai dia menyelesaikannya dengan selain hukum Allah jalla wa ala. Perselisihan apa saja yang terjadi, walillahilham, sudah ada solusinya dalam Islam ini. Nah, oleh karenanya Umar menyatakan inna masudatu bil'ilm, ketokohan itu dengan ilmu. Jangan seorang dikatakan, oh, dia tokoh, masya Allah, bisa menyelesaikan setiap pertikaian yang terjadi di kampungnya. Dengan apa dia selesaikan kalau dia bukan ustaz, kalau dia bukan syekh, kalau dia bukan penuntut ilmu agama? Ya, pasti menggunakan perasaan, dan sangat berbahaya kalau dia menyelesaikannya dengan selain hukum Allah. Ya, manusia, pasangan suami istri yang status mereka dalam Islam tidak mungkin bisa kembali lagi karena sudah talak tiga, dia kembalikan lagi dengan alasan sayang anak-anak. Ini bahaya nih. Akhirnya tiap hari mereka zina. Ya. Makanya Para ulama ketika membahas pentingnya ilmu agama, mereka menyampaikan bahwa ilmu adalah sesuatu yang harus ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara pasangan suami istri, orang tua dengan anak, ahli waris antara mereka, ya, dalam ilmu warisan, dalam perkara warisan harus diselesaikan dengan agama. Ya, pertikaian, pembunuhan, ya, harus diselesaikan dengan agama, enggak boleh dengan adat istiadat. 6. Ya. Qala anna du'a anna al-murtad 'an dinil Islam yuqtal, wa orang yang murtad dari Islam itu dibunuh. Namun yang menegakkannya adalah pemerintah yang sah. Jika suatu pemerintah tidak menegakkan hukum Islam, maka tidak boleh masyarakat yang menegakkannya sendiri. Yang ketiga, anna du'a ila tahkimi ghairi syar'i min sifatul munafiqin. Ya, orang yang menyuruh untuk berhukum dengan selain syariat Allah adalah munafik. Sifatnya orang munafik, walaupun yang akan memutuskan hukum kepada selainnya kepadanya itu adalah seorang imam yang mulia, sekalipun seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Syekh Umar marah tatkala mereka tidak menjadikan Nabi sebagai pemutus hukum untuk mereka. Kecuali dia datang kepada seorang syekh untuk memutuskan perselisihan di antara mereka, karena dia tahu syekh tersebut berilmu dan akan memutuskan perselisihan tersebut dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini tidak dikatakan dia berhukum dengan selain hukum Allah Jalla wa'ala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'alamun. Yang keempat, masyru'iyatul ghadabi lillahi wa rasulihi wa lidinih. Anjuran untuk marah karena Allah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dan karena agama Islam ini. Yang keempat, masyru'iyatu taghyiril munkari bil yad liman yaqdiru ala dzalik. Anjuran merubah kemungkaran dengan tangan barang siapa yang mampu melakukannya. Orang tua dengan anak-anaknya, pimpinan dengan bawahannya, ya, penguasa terhadap masyarakatnya. Yang keenam, anna ma'rifatal haqqi la tughni 'anil 'amali bihi wal inqiyadi lahu. Tiada gunanya seorang memiliki ilmu kalau dia tidak mengamalkannya dan tidak tunduk kepadanya. Contohnya di sini, ya, dia berilmu, ya, dia mengaku mukmin, dia tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang bisa memberikan penyelesaian hukum terhadap perselisihan yang terjadi, tapi mereka tidak tunduk dan tidak mengamalkannya, tiada gunanya. Ya, seperti sebagian orang yang, iya, saya sudah lama tahu ini haram. Ya, gua sudah lama tahu itu wajib, gua sudah lama tahu dakwah sunnah, dan sekarang lu ngikuti enggak? Lu ngamalkan kagak? Ya. Bukan tentang siapa yang duluan tahu, ya, setinggi apa ilmu kita, ya, lu amalkan enggak, lu tunduk enggak kepada kebenaran yang telah lu ketahui, ini yang penting, ya. Allahu musta'an. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah kepada bab yang setelahnya. Ada pertanyaan dari Akhuna Aldi Imam Sutomo. Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya bagaimanakah sikap kita terhadap orang yang anti terhadap dakwah. Salah mereka merasa dirinya paling berilmu, namun pada hakikatnya ia tidak berilmu. Kita ingin menasihatinya, akan tetapi ia membuli kita. Apakah kita diam saja berdosa, namun jika kita diam terkadang kesal karena lisan mereka. Yang pertama, doakan mereka. Karena memang manusia sekarang benar-benar berada di dalam kejahilan. Ya, ditambah lagi syubhat-syubhat ahlul bidah yang membuat manusia semakin membenci dakwah sunnah ini. Ya, syubhat-syubhat yang luar biasa, ya, ia dikesankan ke orang awam dakwah sunnah adalah wahai yang kamu kafir, neraka. Ya, itu yang dikesankan di tengah orang awam. Dakwah sunnah itu kafir, bidah, neraka. Ya. Ya, pantas saja orang awam marah, benci terhadap dakwah sunnah. Ya, maka jangan disikapi dengan sikap yang kaku sehingga membuat mereka jadi yakin, oh benar rupanya, ya, orang ini seperti yang kita dengar dari Ustaz Fulan dan Alan. Tapi begitu kita membalasnya dengan senyum, dengan sikap yang hikmah, ya, menyambung silaturahim, menyambung tali persaudaraan, memberikan hadiah dan bersabar dengannya, kita bersikap baik terhadapnya, keluarga, anak-anaknya, ya, maka mereka akan berbalik insyaallah. Ya, itu fa'amillati hiya ahsan. tolaklah, balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, sehingga orang yang tadi yang musuh memusuhi engkau menjadi orang yang sangat mencintaimu. Yang kedua, terkait masalah agama, kalau dia memperolok-olok agama, ya, merendahkan agama, ya, ini masalah lain, ya. Kalau dia dihukum di negara yang menegakkan hukum Islam, tentunya diadukan ke mahkamah untuk ditegakkan apa yang harus ditegakkan kepada yang dari hukum Islam. Yang ketiga, ya, kalau dia di luar kemampuan kita untuk mengingkarinya dengan tangan, yang apabila kita melakukan perubahan kemungkaran tersebut dengan tangan akan menimbulkan mudharat terhadap nyawa, harta dan kehormatan kita atau keluarga, maka jangan dilakukan, cukup membenci, ya, dan mengingkarinya dengan hati. Dan apabila bisa dibantah, maka dibantah dengan lisan, dengan cara yang ilmiah dan hikmah. Jika orang tersebut memiliki karakter yang seperti itu, maka jauhilah. Jauhilah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah itu selalu bersikap dengan sikap yang penuh keselamatan menyikapi orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang bodoh. Nah. Pertanyaan berikutnya dari Nurul Afifa Azmi. Bismillah, assalamualaikum ilaikum wa baraka fikum. Ustaz izin bertanya, walaki bimithlih. Satu, ketika kita tasbih tilawah, tasbih tilawah, masya Allah, ini menunjukkan saudari kita yang bertanya, masya Allah bahasa Arabnya, ya. Baik, ketika kita tasbih tilawah dan kemudian mendapatkan koreksian, dan koreksian tersebut kita coret langsung di Al-Quran dengan pensil, maka apakah demikian itu diperbolehkan haram? Fatwa seluruh ulama haram dalam ini. Fatwa lajna daima Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, ya, waktu itu hal ini dibahas khusus oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah, yang sudah wafat, ya, karena ditembak di Brondong oleh 3 khawarij dengan AK-47 di depan pintu masjid pas mau salat zuhur. Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala. Tidak boleh. Ini termasuk pelecehan terhadap dan tidak beradab dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Bahkan para ulama ada yang mengingkari memberikan banyak warna di ayat-ayat Al-Qur'an, ada warna merah, kemudian ayat berikutnya hijau, ayat berikutnya biru. Sebagian ulama sampai ada yang mengingkari hal seperti itu. Ya, apalagi mencoret, ya, ya. Tidak boleh. Ini banyak terjadi di ma'an-ma' tahfidz. Ya, sampai-sampai waktu itu Syekh Khawna Abdurrahman Al-Adini, ya, setelah membahas pembahasan itu, beliau ngecek semua mushaf yang ada di masjid agar hal itu tidak dilakukan. Kalau yang sudah dilakukan tidak diberikan lagi, akan digantikan dengan mushaf yang baru. Jelas, ya, solusinya apa? Solusinya bawa kertas, bawa buku. Ya, ayat pertama salah, oh capek dong kalau kayak gitu. Tadi namanya juga belajar, gimana enggak capek? Enak banget jadi ulama gitu tanpa capek. Tiba-tiba santai, ngesyu sana, ngesyu sini, santai-santai jadi Ibnu Taimiyah gitu, jadi Ibnu Qayyim. Ya enggak. La yanala al-'ilma birahatil jasad, la yanala al-'ilmu birahatil jasad. Ilmu agama enggak akan pernah diperoleh dengan santai ibadah. Kalau mau santai dalam menuntut ilmu agama, berarti pasti anda enggak akan berilmu. Nah, makanya kayak kita ini enggak berilmu berimu dari dulu, karena memang kita orang-orang santai. Allahu musta'an. Ya, itu solusinya. Yang kedua, saya pernah membaca sebuah hadis yang intinya, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur maka akan dijauhkan dari api neraka. Mohon koreksiannya apabila salah, Ustaz. Maka dimaksud 4 rakaat itu apakah sholat duha ataukah, Ustaz? Sebelum zuhur, qabla zuhur. La, yang dimaksud dengannya adalah qabla zuhur. Jadi kesimpulannya, riwayat terkait sunnah qabliyah dan ba'diyah zuhur itu ada 3 riwayatnya. Riwayat yang pertama, qabliyahnya 2, ba'diyahnya 4. Riwayat yang kedua, qabliyahnya 4 dan ba'diyahnya pun 4. Yang ketiga, qabliyah 2 dan ba'diyah pun 2. Ketiga-tiga riwayat ini, ya, sahih. Ketiga-tiganya sahih. Dan sebagian ulama menyebutkan yang paling sering Nabi SAW jaga adalah 4 qabliyah dan 2 ba'diyah. Ya. Kemudian 2 rakaat, 2 ba'diyah maghrib, ya, 2 ba'diyah isya dan 2 qabliyah fajar, dengannya genap menjadi 12 rakaat semuanya. Yang hadis Ummu Habibah dan riwayat Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa yang menjaganya, menjaga 12 rakaat dalam sehari, akan dibangunkan sebuah rumah untuknya di dalam syurga. Dan datang riwayat adalah Imam dalam Sunan Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan rinciannya seperti di atas. Nah, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akhuna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukumnya memotong jenggot untuk merapihkannya? Ya akhi, apakah dengan adanya jenggot Anda enggak rapi? Sungguh manusia terapi, manusia terganteng, manusia yang paling bersih di dunia ini, ya tidak memotong jenggotnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah yang lebih ganteng dari Nabi? Adakah yang lebih bersih hidupnya, yang lebih higienis hidupnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Naam, ya. Tidak dipotong habis, Ustaz. Hanya dipendekkan dan dirapihkan, barakallahu. Baik, terkait hukum jenggot. Ya. Ada beberapa tulisan bagus dalam hal ini, di antaranya tulisan Imam As-Sanani dan juga selain mereka. Tidak sedikit dari ulama yang menukilkan ijma' bahwa empat imam madhab berpendapat haram jenggot itu dipotong, dicukur apabila habis. Apabila habis sepakat, ya. Habis memang tidak tersisa sedikit pun. Sepakat itu haram. Namun terjadi kesilangan pendapat di kalangan mereka apabila mencukur atau memotong sebagiannya. Ya. Ada di antara mereka yang berpendapat apabila sudah melebihi, ya, satu genggaman, ya, maka boleh dipotong. Bahkan ada yang berpendapat wajib seperti Syekh Al-Albani, ya, ba'dal qadhi. Tapi ingat, ini potong yang setelahnya, ya. Jangan digenggam dulu, udah lebih ini Ustaz, tapi ini dipotong di sini. Ini ngakalin namanya nih. Ya. Al-muhim, keumuman hadis Nabi melarang kita untuk mengambil jenggot, ya. Keumuman hadis Nabi demikian, perbuatan Khulafa Ar-Rasyidun juga demikian, dan insyaallah, ya, sepanjang apapun jenggot antum enggak akan sampai membuat leher antum patah gara-gara jenggot, insyaallah, ya. Kecuali memang sudah panjang sekali, ya, penampilan tersebut sudah mencolok yang membuat orang jadi terkejut-kejut, maka insyaallah mungkin tidak mengapa dia mengambil pendapat jumhur yang menyatakan boleh dia memotongnya kalau sudah melebihi satu genggam atau sudah terlalu panjang. Tapi kalau belum melewati satu genggam atau baru sedikit, ya, kenapa harus dipotong, ya? Dan kita berjenggot ini karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membiarkannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika sakit parah dan ditawarkan kepada beliau untuk dikemoterapi, beliau bertanya, disampaikan kepada beliau bahwa bulu-bulu di badan beliau akan runtuh. Maka beliau bertanya, jenggot juga akan hilang? Iya, kalau demikian tunda saja. Tidak usah dikemoterapi. Saya malu bertemu dengan Allah dalam keadaan jenggot saya telah tiada. Naam, ya. Kalau bukan seorang yang sudah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghidupkan sunnah-sunnah beliau, maka siapakah lagi dia akan melaksanakannya? Naam, ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Mary Purniawati. Ustaz, izin minta pencerahan buat seorang istri agar benar-benar ikhlas dalam kesabaran menanggapi suami yang sedang sakit, karena sering kali suami bikin kesel. Ya, berarti bukan sakit dong, bikin kesel, ya? Karena suka ngeyel kalau dikasih semangat. Oh, masya Allah. Yang pertama, sabar. Udah sabar Ustaz, sabar lagi. Udah Ustaz, sabar lagi. Sampai kapan Ustaz? Sampai mati. Ya, karena ibadah sabar, ya, itu tidak boleh putus sampai mati. Nah, berat Ustaz? Ya berat. Ini juga sabar. Oleh karena Allah jadikan sabar kunci syurga. Ya. Bima sabartum fa ni'ma 'uqbat dar. Ya. Jannati 'adnin tajri min yadkhulunaha. Wa man salha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbat dar. Syurga 'adn yang mereka masuki, dan orang-orang yang saleh dari nenek moyang dan pasangan serta anak keturunan mereka. Malaikat-malaikat masuk dari seluruh pintunya dan menyatakan salam kepada kalian karena kesabaran kalian. Ya. Dan sungguh syurga sebaik-baik tempat tinggal. Sering-sering membaca ayat dan hadis tentang keutamaan sabar. Yang kedua, ya, terkhusus hadis tadi menerangkan keutamaan sabarnya seorang wanita dalam menyikapi suaminya, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengisyaratkan bahwa andai kata seorang suami luka kemudian istrinya menjilat, ya, nanah yang keluar dari luka suaminya, ya, maka sungguh itu belum seberapa, ya, atau isyarat itu adalah sebagai bentuk pemuliaan ya, walaupun tidak dilakukan tentunya ya. Dan yang ketiga, melihat kepada kondisi wanita lain yang mungkin Allah Jalla wa'ala menguji dia dengan suami yang jauh lebih berat daripada Ibu Mary. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Unzur ila man asfala minkum wa la tanzur ila man huwa faqakum dhalika ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian dan jangan melihat kepada yang di atas kalian agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah ada pada kalian. Ya, di mana di sana masih banyak wanita yang sampai hari ini jangankan punya suami walaupun suaminya sakit, sampai hari ini pun belum nikah-nikah, belum punya suami, belum pernah menikmati sebagai seorang istri. Ya, menikmati nikmat jima yang Allah halalkan, yang bernilai sedekah, yang bernilai ibadah, subur hidup ya. Ada pula di antara mereka yang suaminya dari semenjak nikah sampai hari ini idiot suaminya. Ada yang puluhan tahun sudah merawat suaminya yang stroke, yang cacat, yang idiot, yang kena penyakit iron. Ya, ya, dia harus merawatnya, harus mencari nafkah, ya, dan seterusnya. Nah, dan itu akan menjadi pintu syurga. Nah, dan al-jaza' min jinsil amal, balasan Allah ya sesuai dengan perbuatan seorang hamba. Allah akan membalas dia dengan sesuatu yang lebih baik ya, di dunia dan akhirat. Di dunia Allah akan buat manusia berbuat baik kepadanya, anak-anaknya, cucu-cucunya, orang lain ya, dan seterusnya. Barakallahu fik ya, karena waktu yang telah habis dan kita juga ada kajian pada maghrib dan isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wa hibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.